Nabi Muhammad adalah manusia pilihan, diutus sebagai rahmatan lil alamin. Marilah bersolawat dengan satu lantunan bersama solawat syubbanul muslimin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Bersama.